تسمى صلة مشتملة على ضمير مطابق للموصول، في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث يسمى عائدا. طيب، اسم موصول ini pengertiannya luar biasa panjang nih. Ya, nanti kita akan permudah dengan contoh. Madalla ala muayyan biwasitati jumlah, yang menunjukkan suatu tertentu dengan wasitah perantara jumlah atau syibhul jumlah yang disebutkan setelahnya mubasyarah secara langsung yang disebut dengan silah. Ya, yang mencakup domir yang sesuai dengan isi mausulnya baik dari sisi ifrad, tasniyah dan jamak dan terkir dan taknis dan disebut a'id. Taib, untuk mempermudah kita akan sebutkan dengan contoh. Ya, misal alladhi qama abuhu zaidun. Ya, baik, kita akan beri contoh pertama bagian-bagiannya, ya, yang terdapat pada isim mausul. Alladhi ini yang dinamakan dengan al-isim mausul. Qama abuhu ini namanya silatul silah mausul. Domir hak yang ada di abuhu ini adalah a'id yang kembali kepada ya'ud ya'ud ala al-mausul. Ya. Alladhi qama abuhu. Alladhi ini isim mausul. Kalau kita artikan, yang berdiri abunya adalah Zaid. Nanti kita akan i'rab, ya, jumlah ini. Kemudian qama abuhu adalah jumlah fi'liyah yang datang secara isim mausul, maka ini disebut dengan silatul mausul. Ya, ini disebut dengan silah mausul. Taib. Yang bapaknya berdiri adalah Zaid. Alladhi qama abuhu adalah Zaid. Zaidun. Ini adalah unsur yang harus terdapat pada jumlah yang terdiri dari isim mausul. Ya, ada isim mausulnya di sini contohnya alladhi, ada silatun mausulnya contohnya adalah qama abuhu, jumlah fi'liyah silatun mausul. Ada domir ya yang terdapat pada silah mausul yang kembali kepada apa? Kepada isim mausulnya yaitu domir hak di sini. Nah, domirnya ini harus sesuai. Ya, alladhi ini digunakan untuk mufrad mudzakkar. Alladhi digunakan untuk mufrad mudzakkar. Maka domirnya di sini adalah ha abuhu. Kembali kepada al-mausul. Domir ha di sini dia untuk mufrad mudzakkar. Ya, untuk mufrad mudzakkar. Kita akan lihat dari sisi i'rabnya. Kita akan lihat dari sisi i'rabnya. Alladhi ya adalah ismun mausulun mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada. Qama fi'lun madin mabniyun alal fatah la mahalla lahu minal i'rab. Abuhu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammah. Li'annahu minal asma'i al-khamsah. Wahuwa mudaf al-ha domirun muttasilun mabni al-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wa huwa a'idun. Wal jumlah al fi'liyah qama abuhu silatun mausulun la mahalla laha minal i'rab. Zaidun khabar li ismil mausul alladhi marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره. Ya, perhatikan i'rabnya ya. Alladhi qama abuhu zaidun. Alladhi ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada. Alladhi di sini mubtada karena dia berada di awal jumlah. Ya, dan i'rab alladhi itu tergantung mauqi'nya. Bisa jadi dia mubtada, bisa jadi dia khobar, bisa jadi dia fa'il, bisa jadi dia maf'ulun bih, ya, bisa jadi dia fi mahali rafa, bisa jadi dia fi mahali jar, bisa jadi dia fi mahali nasab, ya, tergantung posisinya. Ya, contoh yang kita sebutkan di sini adalah dia sebagai mubtada, fi mahali rafa sebagai mubtada. Nah, setelah isim mausul, ini yang disebut dengan silatun mausul, yaitu jumlah atau sibhul jumlah. Contoh kita di sini adalah jumlah fi'liyah. Bisa dia datang dalam bentuk jumlah ismiyah. Alladhi qama abuhu. Qama abuhu, ya, qama fi'il madhi, abuhu fa'il, ya, abu mudhaf, wal ha' mudhaf ilai, dan ha' damir ha', inilah yang disebut dengan a'id. Nah, jumlah fi'liyah qama abuhu itu adalah silah mausul dan dia tidak memiliki posisi dalam i'rab. Ya, dia tidak memiliki posisi dalam i'rab. Ya. Maksudnya bagaimana? Karena ada jumlah yang dia memiliki posisi dalam i'rab. Bagaimana kita pelajari? Ya, di bab mubtada dan khabar. Ya, khabar itu datang bisa datang dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, fi'mali yang jumlah tersebut fi mahali rafa sebagai khabar. Taib. Alladhi qama abuhu. Ini masih satu bagian. Ya, qama abuhu masih bagian dari alladhi. Sehingga masih membutuhkan apa? Penyempurna untuk kalimat ini atau jumlah ini. Yaitu apa? Khabarnya. Alladhi qama abuhu zaidun. Alladhi qama abuhu zaidun. Zaidun di sini sebagai apa? Sebagai khabar untuk isim mausulnya. Walahu alfadun. Walahu alfadun. Dan dia isim mausul ini memiliki lafad-lafad. Kita sebutkan lafad alfad. Al-asma al-mausulah. Ya. Alladhi. Kemudian. Allati. Ya. Ini untuk yang mufrad, alladhi untuk mufrad mudzakkar, allati untuk mufrad muannas. Ya. Alladhani wa alladhaini atau allatani atau allataini. Ya, ini untuk musanna, baik alladani musanna marfu, walladaini musanna mansub atau majrur. Begitu juga allatani dan allataini. Yang ketiga, alladina, allati. Ya, allati. Ini untuk jama' alladzina untuk jama' mudzakkar, allati untuk jama' mu'annas. Ya, alladzi lil mufrad mudzakkar, wallati lil mufradah mu'annas, wal mu'annasa, walladani, walladaini, يا للمثنى اللذين اللذان واللذين للمثنى المذكر، واللتان واللتين للمثنى المؤنث، اللذان والذين لجميع الذكور، واللاتي لجميع الإناث. نحو جاء الذي قام، فجاء فعل ماضي، والذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وقام فعل ماضي، يا والضمير فاعله ضمير مستتر في جوازا تقديره هو، يعود على الاسم الموصول. والجملة الفعل والفاعل المستتر صلة الموصول لا محل له من الإعراب. والعائد على الموصول هو الضمير المستتر في الفعل كما تقدم. Ya, aidnya adalah dhamir mustatir pada koma sebagaimana telah dijelaskan. Wa misal minna tanzil. Ya. Qawlu sami'il alim qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ya, qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Syahidnya qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ya, allati di sini fi mahalli jar sebagai mudhaf ilaih dari qaula. Qala wa asma'u al-isharati wal asma'ul mawsulah kulluha mabniyatun la hadd li syai'in minha fil i'rab. Ya, isim isyara dan isim mausul sama-sama dalam keadaan mabni, ya. Tidak dalam keadaan mu'rab. Tapi memiliki mahal enggak? Memiliki mahal. Tanbih. Qala al-kafrawi as-salisu min aqsamil ma'rifah al-ismul muhham. Wa huwa syamilun li-ismil isyarah walil mausul. Fa huwa kisman. Wa iqtisar al-musanif ala ismil isyarah laysa bijayid. Wa ismul isyarah aqwa minal mausul intaha. Wa qaluhu aqwa'i min haythu ta'rif. Ya, berkata al-kafrawi, ya, yang ketiga dari isim-isim ma'rifat adalah isim mufham. Dan ini mencakup isim isyarah dan mausul. Dan ini adalah dua macam. Dan pembatasan musannif hanya pada isim isyarah saja ini tidaklah tepat. Dan isim isyarah itu lebih kuat daripada mausul, yaitu dari sisi ma'rifahnya. Baik, selesai kita dari pembahasan isim mausul, ya, saya akan kasih satu PR saja. Satu PR untuk di-i'rab. Ya. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Ini PR di i'rab. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Ya, ingat ya PR-nya. Ja'a alladhi abuhu qa'imun. Taib naktafilahunna subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.